Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنْ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar adani allahu wa iyyakum minan nar. Ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, wa barakallahu fikum. Telah berlalu pembahasan berkaitan dengan i'lanu nikah, qalibitun rahmah rahimakumullah, dan terkait dengan syartiyatuhu, persyaratan daripada nikah. Ini diikhtilafkan oleh para ulama dan alhamdulillah kita telah membahas pada kesempatan yang lalu. Khalifuddin rahimahullah, maka di sini mu'alif rahimahullah ta'ala mengisyaratkan ya kepada syarat yang lain berkaitan dengan akta absahan pernikahan. Khalifuddin rahimahullah, yaitu wujudul wali, adanya wali. Khadibitin rahmah rahmukumullah. Sehingga pernikahan ketika tidak ada izin dari wali, maka pernikahan itu tidak sah, ala qawli sahih, menurut pendapat yang sahih, dan itu merupakan pendapat yang jumhurul ulama, kecuali yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, bahwasanya seorang wanita yang hurrah, wanita yang merdeka, maka dia bebas dan boleh menikahkan dirinya sendiri. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang rajih adalah pendapat bahwasanya wali itu termasuk syarat absahnya pernikahan. Warahmatullahi wabarakatuh. Wawakul jamahir. Dan itu adalah pendapatnya jumhur. Meskipun demikian, warahmatullahi wabarakatuh, Abu Hanifah yang berpendapat seperti itu, beliau na'amarakallahu fikum mengatakan bahwasanya wali itu diberi na'amarakallahu fikum hak ya untuk memfasah pernikahan. Ketika terjadi pernikahan seorang wanita yang menikahkan dirinya sendiri, na'amarakallahu fikum, ketika wali memandang suaminya tidak sekufu ya, maka na'amarakallahu fikum, menurut mereka wali berhak untuk memfasah pernikahan tersebut karena enggak sekufu. Ya khairifitun rahmatullah. Untuk lebih lengkapnya kita akan bahas setelah ini ya, setelah kita membaca hadis ya, dari hadisnya na'amarakallahu fikum Amir ibn Abdillah ibn Zubair. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'linu an-nikah. Mari kita rahmakumullah. Man hafizul hadis falyaqra. Qala al-muallif rahimahullah wa an Abi Burda bin Abi Musa an abihi radhiyallahu anhum dari Abu Burda ibni Abi Musa dari bapaknya itu Abu Musa. Qala Abu Musa menceritakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada pernikahan. La nikaha nawarakallahu fikum hukum asal untuk la an-nafi itu adalah nafyul wujud hissi. Itu kemasalahan. Yaitu meniadakan keberadaannya secara hissi. Hukum asalnya seperti itu. Baru setelah na'amara'kallahu fikum hal semacam itu ya ta'adzar. Ya, gak bisa dibawa ke situ na'amara'kallahu fikum. Baru dibawa na'amara'kallahu fikum nafyusiha. Wahada huwa. Dan ini yang dimaksud dalam hadis ini. Benarlah di sini adalah na'amara'k bermakna nafyusiha. Kalau kita tahu Allah makmum, maknanya tidak sah pernikahan kecuali dengan wali, begitu ya. Kalau kita tahu makmum, karena enggak mungkin kita itu maknakan nafyul wujud hissi nawarakalafi. Karena kenyataannya kalau kita tahu Allah makmum, nih banyak pernikahan yang dilakukan dengan tanpa wali. Nih wa ala qaul dan menurut pendapat. Yaitu pendapatnya Abu Hanifah amarakallahu fikum bahkan menyatakan absahnya pernikahan seorang wanita yang bersikap tanpa wali kan gitu ya berarti ada secara wujud ada yang kalau kita amarakallahu fikum maknakan ke situ ya enggak ya tak ada enggak mungkin amarakallahu fikum ya kalau enggak mungkin maka kita namar kemaknakan kepada nafsiha khalifat mahmumu. Naam. Kata Rasulullah SAW, la nikaha illa biwaliyin. Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Rawahu Ahmad wal arba'a wa sahahu Ibnu al-Madini wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa 'allahu bil irsal. Khalifatin rahimahullah rahmukumullah. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, al-aslu fi la nafyul wujud. Itu hukum. Nah, apa? La an-nafya. Itu adalah meniadakan keberadaan secara hissi. Lakin huna mumtani'un. Akan tapi di sini mumtani'. Nah, barakallahu untuk kita bawa ke mana itu? Li wujudi dzalik. Kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, wa idza yata'azzaru wa idza ta'azzara ayyakuna an-nafyu nafyan lil wujud yuhmalu ala nafyi as-sihha maka tidak ketika tidak dimungkinkan untuk kita bawa pada penafian keberadaannya maka kita bawa pada apa nafyu as-sihha tidak sah. Fal aslu fin nafi nafyul wujud al hissi. Hukum asal penafian adalah menafikan wujud secara hissi. Fa illam yumkin. Kalau tidak mungkin amarakallah intaqalna ila nafyul wujud syar'i allati yu'abbiru anhu al-ulama bi nafyi as-sihhah. Nah, amarakallah. Kalau tidak mungkin kan untuk kita bawa kepada makna itu, maka kita pindah kepada makna penafian, ya, wujud secara syar'i. Artinya yang diistilahkan oleh para ulama dengan apa? Nafyus siha. Wa illam yumkin, yakni bi anna zalika dalilun ala sihhati hadzal nafi, hadzal manfi, sara an-nafyu nafyan lil kamal. Nawarakallahu. Ya. Kalau enggak mungkin amarakallahu kita bawa kepada iman. Nah, ini nawarakallahu fikum. Ya. Dengan adanya dalil, ternyata yang dinafikan itu nawarakallahu fikum, yang dinafikan itu nawarakallahu fikum sah misalnya nawarakallahu. Maka nawarakallahu fikum nafinya dibawa kepada nafiul kamar. Seperti nawarakallahu salata bihadrati ta'am. Ini amarakallahu fikum dimaknakan oleh para ulama nggih dengan nafiul kamal. Nggih, karena mungkin kan meskipun soal makan sudah terhidang, namar dan antum tetap salat, namarakallahu mungkin, namarakallahu dan para ulama menyatakan sahnya salat tersebut. Nggih. Berarti ya konfit itu enggak bisa kita mengamanakan pada apa? Nafsu sihah tapi nafiul kamal. Kalau itu entah nur. Wa ilan amarakallahu fikum hukum asalnya la an nafiyah. Maknanya adalah nafyul wujud. Yeah. Seperti la ahada fidar. Tidak ada orang di rumah. Berarti tidak ada sosok seorang pun di rumah. Nawaraklaw. Nafyul wujud. Nawaraklaw. Khalifidin rahmanu warahmakum. Ya khalifidin rahmanu warahmakum. Wahu jami'an. Barakallahu'alaikum. Dalam masalah ini. Ada berapa pembahasan. Pembahasan yang pertama. Berkait dengan. Syartiyatu al-wali fin nikahi lil mar'ati. Syartiyatu al-wali fin nikahi lil mar'ati. Khairul Tindah Makumah, yaitu dipersyaratkannya adanya wali dalam pernikahan untuk seorang wanita. Dan ini namarokallahu berdasarkan beberapa dalil yang cukup banyak, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Dalam Al-Qur'an contohnya amarakallahu fikum firman Allah Subhanahu wa taala fankihul ayyama minkum, nikahkanlah wanita-wanita yang belum punya suami di antara kalian. Qaribat mahmukumoh, baik bikr maupun sayyib. Di sini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Ya. Yeah. Wa khataba ar-rijala bi inkahil ayyama. Allah Subhanahu wa taala yeah, mengajak bicara manggil para laki terkait dengan menikahkan wanita. Namaraka lafikum wanita yang belum punya suami. Law kana al-amru at-tazwij. Walau kana amru at-tazwij aidun ila nisa. Kalau seandainya perkara menikahkan itu kembali kepada wanita, lama wajjahal khitab lirrijal. Istian amarakallahu fikum, ya seruan itu tidak akan diarahkan kepada kaum lelaki. Menunjukkan bahwasanya amarakallahu fikum, ya harus adanya wali, amarakallahu yang menikahkan dari kalangan kaum lelaki. Nanti akan dibahas siapa saja yang akan menjadi wali. Amarakallahu fikum. Khalifat rahmah rahmukumullah. Juga firman Allah Subhanahu wa taala wala tungkihu, pakai tungkihu ya namaraka. Wala tungkihul musyrikin. Janganlah engkau menikahkan. Di sini am khalifat rahmah rahmukumullah. Maf'ul bihnya itu enggak disebutkan karena sudah diketahui. Yang dinikahkan siapa? Yaitu wanita-wanita yang dalam tanggungan mereka, anak mereka, namarakallahu fikum, atau namarakallahu fikum saudara mereka, yang dirinya layak jadi wali, namarakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tungkihul musyrikin, jangan kau nikahkan putri-putri kalian atau saudari-saudari kalian kepada orang musyrik. hatta tu'minu, hatta yu'minu, sampai mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebelum ini na'amurakulahum, Allah berfirman, wala tangkihu, pakai fathah ya, wala tangkihul musyrikati, dan jangan kau menikahi wanita-wanita musyrik. Yeah. Kalau laki-laki na'amurakulahum langsung hitopnya diarahkan kepadanya. Ketika dia ingin menikah sama orang lain, tidak perlu wali. Yeah, tidak perlu wali. Kalau laki-laki na'amurakulahum. Ya kali betah marahmu. Beda dengan wanita. Wanita dengan menyebut walatung kehu. Jangan engkau menikahkan putri-putri kalian atau saudara-saudara kalian kepada orang musyrik na'amurakulahum sampai mereka beriman. Ya, sementara ini na'amurakulahum walatang kehul musyrikati. Jangan kau menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka juga beriman. Begitu. Jadi wajah na'amurakulahum. Sisi pendalilannya sama. Seperti na'amarakallahu fikum, ya, ayat di atas. Bahwasanya untuk ingkah, angkaha yungkihu ingkahan, na'amarakallahu fikum, itu na'amarakallahu haknya rijal. Ya. Wahum wali. Na'amarakallahu fikum. Dan mereka adalah wali. Ya, wali bintah na'arahmakum ujian barakallahu fikum. Nah. Adapun, nam dari hadis, ya kalau ditambah makmum yang paling sharih adalah hadis yang kita bawakan saat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali. Ya kalau ditambah makmum. Nah, juga dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha disebutkan di dalam ya kitab Bulughul Maram setelah hadis ini di mana Rasul alaihi wasallam menyatakan ayyumam mar'atin nakahat bi ghairi idni waliha, siapapun dari kalangan wanita yang menikah dengan tanpa izin walinya, fanikahuha batil, maka nikahnya batil, fasid, rusak. Nah, barakallahu fikum. Ya kali bintah rahmakumullah, fa in dakhala biha falahal mahru ya bimastahalla min farjiha. Kalau laki na'am sudah na'amarakallahu fikum masuk dengannya, ini kinayah na'amarakallahu fikum, maka bagi wanita tadi wajib mendapatkan mahar ya, karena halalnya kemaluannya ya. Fa'inistajaru, kalau mereka berselisih, fasultan waliyun man la waliyalahu. Nih, maka sultan, penguasa adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Nih, entah memang enggak punya wali, enggak ada wali yang bisa menjadi wali, atau ada wali. Tapi wujud dan keberadaan mereka saring berselisih. Adol namanya. Nih, orang tuanya, enggak mau saya mau menikahkannya. Ya, pindah kepada pamannya, enggak mau saya menikahkannya. Pindah kepada saudara, enggak mau saya menikahkan. Semuanya enggak ada yang mau menikahkan ini, namanya adzal namanya. Maka dia harus ya, menikah. Ya, kewaliannya berpindah pada hakim. Dan ini pendapat yang benar dari pendapatnya na'amarakallahu fikum para ulama, merupakan pendapatnya Abu Hanifah rahimahullah taala. Sehingga wali na'amarakallahu termasuk syarat di dalam pernikahan. Ya kalau ditambah na'amarakumullah. Fasahih allati la yaju khilafu, dan yang benar ya yang tidak boleh diselisih, annal waliya syartun fi sihhatin nikah kama dzaba ilal jamaahir. Demikian bisa dilihat di dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah. Na'amarakallahu, bisa dilihat di dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah. Waduh. Halamannya berapa ya? Nah, dari halaman 135 sampai 137. Nah, barakallah. Wallahu a'lam bishawab. Dan 138. 135 sampai 138. Gitu ya. Khairatun rahmakumullah. Fawaid aidah na barakallahu fikum. Naam. Ya khairatun rahmakumullah. Yang pertama, ma'awduhi hadi al-adillah bersamaan dengan jelasnya dalil-dalil ini, ternyata na'amurakulafim dalam bab ini ada perselisihan. Oke, dengan syartiyat kembali ya, na'amurakulafim. Fadahaba Abu Hanifah. Saya ulangi lagi now. Fadahaba Abu Hanifah. Annal mar'atal hurrata al-akilatal balighata. لا يشترط لصحة العقد عليها لا يشترط لصحة العقد عليها وجود الولي وإنما يشترط وإنما يشترط fi inkahis saghirah wa innama yushtaratu fi inkahis saghirah. Abu Hanifah berpendapat bahwasanya wanita yang merdeka, yang berakal, yang sudah baligh itu tidak dipersyaratkan adanya wali terkait dengan keabsahan pernikahannya. Nah, warakallahu tidak dipersyaratkan. Yang dipersyaratkan adanya wali itu adalah menikahkan wanita yang masih kecil. Iya. Yeah. Yang masih kecil. Karena memang jika disebutkan alasannya, kalau masih kecil ini, namaraklah itu bittifaqil ulama tidak dipersyaratkan adanya apa? Ya. Yeah. Di agama apa? Istilahnya namaraklah dipersyaratkan. Iya. Yeah. Ini yeah. Khalifatun barakallahu fikum. Kalau masih kecil itu nam. Berkaitan dengan ijbar itu maksa, yeah. Wali boleh maksa bittifaq. Kenapa ikhwan fillah? Kalau masih kecil kan nggak ngerti apa-apa, na'warakallahu nggak ngerti apa-apa ikhwan fillah. Antum izin ke alim nggak ada faedahnya, mungkin nggak ngerti, na'warakallahu. Kan itu ya. Ini dalilnya seperti yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha ketika dinikahi sama Rasul alaihi salatu wasallam baru usia 6 tahun. Kan ya. Kayak mari bulanan, ditangkap sama orang tuanya langsung dandanin amarakallahu fikum, kemudian dinikahkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ijbar halah. Amarakallahu fikum. Kalau ramakum. Jadi dalam bab itu amarakallahu fikum hatta nggih. Abu Hanifah berpendapat harus adanya wali. Amarakallahu. Kalau fitnah ramakum. Sehingga terkait dengan wanita yang masih kecil, nggih. Menurut mereka na'amarakallahu fikum harus dengan wali. Kalau sudah besar, sudah balik, sudah na'amarak berakal, merdeka, tidak perlu wali kata mereka. Na'amarakallahu fikum. Tidak dipersyaratkan untuk sahnya pernikahan na'amarakallahu fikum wali. Ya khalifatun rahmakumullah. Wala alam biswab. Masahih wal jumhur. Tetap na'amarakallahu fikum untuk hatta na'amarakallahu fikum yang sayyib sekaligusnya, yang sudah janda sekaligus na'amarakallahu fikum, atau na'amarakallahu yang masih perawan tapi sudah balik, sudah besar, ya harus dengan wali. Karena Rasulullah SAW mengatakan la nikaha illa biwaliin, tidak ada pernikahan, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian na'amarakallahu fikum berkaitan dengan pendapatnya Abu Hanifah. Ini sudah kita isyaratkan tadi na'amarakallahu fikum. ada dua hal. Nah, warakallahu fikum. Berkaitan dengan pendapatnya beliau. Yang pertama, ajaz Abu Hanifah kama taqaddam. Ajaz Abu Hanifah kama taqaddam lil mar'ati ayyuzawwija nafsaha. Ya. Bagi seorang wanita untuk menikahkan dirinya sendiri. Lakinnahu ja'ala lil wali haqqun atau hak, ya. Ja'ala lil haqqan atau haqqan naskhil aqdi. Idza tazawwajat bi ghairi kuf'in. Soal lagi. Lakinnahu ja'ala lil wali haqqu nashil aqdi idza tazawwajat bi ghairi kuf'in. Akan tapi mereka menjadikan untuk waris atau ngalam memberikan untuk wali hak membatalkan pernikahan ketika wanita tersebut menikahi orang yang tidak sekufu. Kemudian yang kedua masih berkaitan dengan pendapatnya Amr Abu Hanifah, meskipun wanita boleh menikahkan dirinya sendiri. Maka amara kelasikum la tuzawwijul mar'atu ghairaha. Enggak boleh seorang wanita menikahkan wanita lain. Enggak boleh. Amara kelasikum. Ya. Paham ya? Ya khadib itu dah amara. Ini amara kelasikum. Kemudian pembahasan yang kedua. Berkaitan dengan ijbarul wali. Wali ya, memaksa mawliyatahu linikah. Ya, yang diwali untuk nikah. Ya khali bin rahmatullah. Maka hukum asalnya laisa lil wali. Laisa lil wali ijbarul mar'atil balighati 'ala az-zawaj. Laisa lil wali ijbarul mar'atil balighati 'ala az-zawaj. Enggak boleh bagi wali untuk memaksa wanita yang telah baligh untuk menikah. Tidak boleh. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini ada perincian yang pertama. Yeah. Perincian yang pertama, nah, warahmatullahi wabarakatuh, terkait ijbar ya. Ijbar sayyid. Memaksa wanita yang telah menjanda. Ya. Yeah. Fala yajuzu, maka tidak diperkenankan tazwijuha, wali menikahkan wanita yang telah menjanda bi ghairi idniha, dengan tanpa izinnya. Li hadis Khamsa binti Khidam, ada Khadam atau Khidam Al-Ansari. Inna abaha zawwajaha wa yasayyibun. Hadisnya Khamsa menceritakan. Ceritakan hadis tersebut bahwasanya bapaknya Khamsa menikahkan dirinya dalam keadaan dia dalam kondisi janda. Namaraqawfu fakarihat fa'abat. Ya. Fa'atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farat dan nikah. Nah, warakallahu. Ternyata amarakallahu'alaikum khonsa enggak berkenan. Nih, dengan tindakan bapaknya yang menikahkan dirinya kepada orang lain. Tanpa izinnya tentunya amarakallahu. Akhirnya beliau pun mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengembalikan pernikahan. Artinya amarakallahu enggak apa, enggak merestuinya. Saya. Alif tambahkan. Sehingga dalam bab ini amarakallahu itu enggak boleh. Nih, kita maksa namor wanita yang telah pernah menikah untuk menikah sesuai dengan keinginan. Namor kelas juga hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal Rasulullah mengatakan la tungkihul ayyam. Ya, ayyam. Hatta tastamira. Wala tungkihul fikra hatta tasta'zina. Jangan engkau menikahkan wanita yang telah menjanda hingga dia merintahkan kamu. Ya wis, gak apa-apa. Berarti na'amaraqlahu fikum, kita harus ngomong dulu na'amara. Kalau dia gak itu, gak rita, sudah na'amara. Ini, gak boleh. Sampai mengatakan, ya. Ini, sampai mengatakan, saya setuju. Gitu ya, na'amaraqlahu fikum. Ya kalau kita rahmatullah. Dan jangan engkau menikahkan wanita yang masih ya, belum pernah menikah hingga engkau minta izin dulu. Nah, barakallahu fikum. Faqalu ya Rasulullah. Mereka mengatakan wahai Rasulullah, kaifa idnuha? Bagaimana ya cara mengetahui perizinan dari wanita yang masih perawan tadi? Nah, barakallahu fikum. Qala antas kuta. Ketika dia diam, kalau dia diam, duk belum enggak taro kain, ya. Menang nawar kau ya setuju berarti, ya. Kali bintah naramaku, faham ya? Ya kali bintah naramaku. Yang kedua nawar kalau fikum ijbarul biker, memaksa, ya wanita yang belum pernah menikah alias perawan, yang sudah balik, ya. Ijbarul fikr al-balighah. Khalifatun rahmatullah. Terkait dengan permasalahan ini, terjadi khilaf dengan para ulama menjadi dua pendapat. Dan pendapat yang paling sahih, as-sahuhuma, la yajuzu lahu ijbaruha tasayyib. Tidak boleh bagi seorang wali untuk maksanya. Sebagaimana tidak boleh bagi wali untuk memaksa wanita yang telah pernah menikah alias janda. Gitu ya. Ya kalau dia entah makmum. Wa madhab Abi Hanifah. Dan ini merupakan madhabnya Abu Hanifah. Wa ashabu. Atau ashabi. Wa riwayatun an Ahmad. Wal Auza'i. Wa Thawri. Wa Abi Ubaid. Wa Abi Thawr. Wabni al-Mundir. Wahtar Syuhul Islam. Ibn Taymiyah rahimahullah. Pendapat ini dipilih oleh Syuhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Na'amarakallahu wikum. Kemudian yang ketiga. Ijbar Saghirah. Memaksa wanita yang masih kecil untuk menikah. Khalifatullah makumah. Sini khalifatullah makumah. Ittafaqal ulama illa man syadza. Sebagaimana disebutkan di dalam nama kitab Sahifiku Sunnah. Dengan lafaz seperti ini. Ittafaqal ulama illa man syadza. Ala annal fikra saghirata lam yablug. Lam tablug. Bahwasanya gadis yang masih kecil yang belum balik na'amarakallahu fikum ya juzu li abiha yajuzu li abiha ayyuzawwijaha biduni idniha. Boleh bagi ya bapak, orang tuanya, untuk menikahkannya dengan tanpa seizinnya. Qaribitin rahmanurrahimukumullah. Ya qaribitin rahmanurrahimukumullah. Dan dalil yang paling sore terkait masalah ini adalah apa yang kita ketahkan tadi dari 6. Qaribitin hadisnya Aisyah. Hadis tentang pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah. 6. Barakallahu fiik. Lafadznya na'am barakallahu fiik. Kali baik tentang hal hukum. Disebutkan takdirnya, nama orang kata beliau. Itulah makna disti'dhani min man la tadri mal idn. Wastadallu bi anna Abu Bakr radhiyallahu anhu zawwaja Aisyah radhiyallahu anha wa hiya saghirah lam tablugh. Disebutkan seperti itu. Wastadallu bi anna Abu Bakr radhiyallahu anhu zawwaja Aisyah radhiyallahu anha wa hiya saghirah lam tablugh. Nah, barakallahu. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ikhwan fillah tentang pembahasan ketiga. Pembahasan ketiga terkait dengan adalul waliyyi anin nikah. Adalul waliyyi anin nikah. Yang dimaksud dengan adul wali an nikah adalah mana aha minaz zawaji bimanir tazab hul mar atu idza kana kuf'an laha. Ulangi lagi, mana'aha, maksud daripada adul wali adalah mana'aha minaz zawaji biman irtadat hul mar'atu idza kana kuf'an laha, yaitu wali enggan untuk menikahkan mauliyatahu tentunya entah anaknya, entah anak-anak saudaranya, dengan orang yang dicintai oleh wanita tersebut, yang diridhai oleh wanita tersebut, dalam keadaan lelaki tersebut ya sekufu dengannya, dalam keadaan sekufu na'am. Ya, ya kali betulah mukmu. 6. Terkait dengan masalah ini, Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam Al Quran. Wa idha talaqtumun nisa'a, fabalagna ajalahunna, fala ta'dhuluhunna, ayyankihna azwajahunna. Idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Surat Al-Baqarah ayat berapa dia? Ayat berapa? Nah, warakallahu. Khalid bin Rahmah. Surat Al-Baqarah ayat 232. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jika engkau telah mencerai wanita dan telah selesai masa idahnya, namara kelafikum fabalagna ajalahunna fala ta'duluhunna, jangan kalian halangi mereka untuk menikahi bekas-bekas suaminya. Ya, kalau sudah selesai masa idah kan sudah tidak suami istri lagi ya, namara kelafikum, sudah orang lain. Ya, jangan kamu halangi mereka untuk menikah kembali, namara kelafikum. Ya, apabila mereka saling ridho di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Khalifat Allah rahmukumullah. Khalifat Allah rahmukumullah. Sehingga idza adzalal waliyyu mawliyatahu, idza adzalal waliyyu mawliyatahu fa innal wilayata tantakilu anhu ila ghairihi. Apabila wali melakukan adl, yaitu menghalangi, tidak mau menikahkan amara kelafikum mauliyahnya, maka kewalian berpindah kepada pihak yang lain, darinya kepada pihak yang lain. Terkait dengan pindahnya ini amara kelafikum, waqad dhahaba syafi'iyyu wa ahmadu fi riwayatin anhu ila annal wilayata tantakil yantawa tantawa tantakilu fi halil adal ilal hakim, langsung namara kelafik. Ya, langsung ketika bapaknya ini kan gak mau namara kelafik, langsung kewalian langsung pindah kepada hakim. Padahal kewalian itu amara kelafikum itu kan ya, ada yang wali yang dekat, ada yang jauh, kan itu ya amara kelafikum. Tapi dalam bab ini amara kelafikum Imam Syafi'i, demikian pula satu riwayat dari Imam Ahmad, langsung pindah kepada hakim. Ya, dalam hal ini KUA. Ya, amara kelafikum. Khairibidin rahmatullah, yang sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah ya, untuk mengenai hal-hal semacam ini. Khairibidin rahmatullah. Wadahaba Abu Hanifata fil masyhuri anhu, wadahaba Abu Hanifata fil masyhuri anhu ila annaha tantakilu ilal ab'ad ila annaha tantakilu ilal ab'ad. Jadi amara ketika wali akrab ya, yang paling akrab bapaknya. Ya, Khalifatul Muslimin Barakallahu Fikum. Ketika dia enggak mau, menurut pendapatnya Abu Hanifah, pindah kepada wali yang lebih jauh, tapi dari wali nasab. Ya. Lebih jauh, misalnya saudaranya atau pamannya atau siapa namarakallahu fikum. Ya, Khalifatul Muslimin. Nah, jadi bedanya untuk pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dengan pendapatnya namar Abu Hanifah, kalau namar didapati ada adalul wali ya, finkah hil mar'ah, maka menurut Imam Ahmad langsung pindah kepada hakim, nggak pakai cari wali yang lebih yang lainnya. Tapi kalau pendapat Imam Abu Hanifah amarakallahu fikum, ketika wali akrab itu amarakallahu fikum abal tidak mau menikahkan ya mauliyahnya, maka pindah ke wali yang lebih jauh dari wali-wali nasab. Nah, ketika itu nggak ada semuanya, baru ke hakim. Jadi hakim itu alternatif yang terakhir. Ya, kau dapat bahasalah mukmu. Fa'inim tana al aulia ujami'an. Kalau ternyata para wali-wali tersebut, ya, semuanya tidak mau menikahkannya. Namarakallahu fikum. Antas wijiha wa adaluha Fa innal wilayata tantakilu ilal hakim. Ya. Kalau ternyata mereka semuanya tidak mau menikahkannya, maka na'am kewalian berpindah baru kepada hakim. Jelas ya, baru berpindah kepada hakim. Wallah alam biswab. 6. Disebutkan amarah dalam kitab Sahih Husna, fal aqrab qaulu Abi Hanifah lima fi hadis Aisyah marfu'an, fal aqrab qaulu Abi Hanifah lima fi hadis Aisyah radhiyallahu anhu marfu'an, fa in istajaru fa inna sultan waliyun man la waliyalah. Nah, kalau mereka berselisih, maka sultan, hakim, penguasa adalah wali bagi siapa yang tidak punya wali. Nah, orang yang walinya tidak mau menikahkannya, semuanya enggak mau, berarti sama seperti orang yang enggak punya wali, baru kembali kepada sultan. Ya, yeah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yeah. Masih ada satu pembahasan lagi, dan ini namarakulahum cukup penting sebenarnya. Namarakulahum. Yaitu mengenal siapa wali yang berhak menikahkan amarakulahum. Wallahu alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pembahasannya ketika kita bahas hadis yang kedua masih berkaitan dengan wali. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukum menikahi wanita yang memiliki kebutuhan khusus? Berarti wanita enggak normal ini. Nah, kalau kamu mau, rela, enggak apa-apa. Terserah kamu. Itu kan terkait dengan kamu dan terkait dengan istimta'nya kamu. Nah, barakallahu fikum. Kalau kamu barakallahu fikum mau ya silakan. Nah, barakallahu. Kan gitu ya. Wallah alam bisawab. Ya, dan khusus sama ya. Nah, barakallahu. Wallah alam bisawab. Kembalikan pada sang suami kalau dia rela ya sudah. Bahkan kalau seandainya kebutuhan khusus itu terjadi setelah pernikahan, itu boleh jadi alasan untuk saya enggak mau lagi sama kamu, kan gitu ya. Repot kok. Ya tujuan nikah kan bersenang-senang. Nah kalau dia punya kebutuhan khusus, kapan bersenang-senang yang kan gitu ya. Wallah alam. Nah, apakah seorang wanita yang telah menjanda ketika menikah lagi, apakah harus menggunakan? Iya harus, la nikaha illa biwali. Yang pembahasan kita, yang kita bahas tadi, itu berkaitan dengan ijbar. Ijbar itu maksa. Oh, cepaksa kalau sudah pernah menikah, enggak boleh. Haram hukumnya. Tapi ketika pelaksanaan pernikahan, harus dengan wali. Ya, yeah, harus dengan wali. Nama rokalafik. Apa hukum bagi seorang lelaki nazar dengan menggunakan video call? Sudah kita bahas masalah ini nama rokal pada pembahasan nazar. Ya, intinya boleh nama rokal selama aman. Ya, selama aman dan tidak ada na'amwarah kelafik penipuan itu. Dan ya perlu diwanti-wanti saja. Yang semacam ini rawan penipuan. Ya, rawan penipuan. Na'amwarah kelafik. Supaya nanti di itu, di Kan sekarang kan efek-efek kamera itu kan banyak sekali ya. Efek kamera ya. Iya. Maka bikin efek yang Masya Allah. Bagus, cantik banget. Nah, tahu-tahu Amara Klaus setelah ketemu nyesel. Kok jadi gini? Kok beda dengan penampakan ketika nazar? Nah, ya jangan salahkan Amara Klaus. Ya kalau itu tidak hukum, makanya diwan seperti hukum asalnya boleh selamanya, selama memang ya natural gitu sih. Nah, warahmatullahi wabarakatuh, nggak direkayasa. Nah, jika ada wanita yang hendak menikah dalam keadaan kedua orang tuanya telah berpisah dan dia tidak mengetahui keberadaan bapaknya, apakah adiknya boleh menjadi wali untuknya? Namaraqlaw. Adik laki-lakinya ya, intinya namaraqlaw. Ya qul bismillah rahmakumullah. Yang pertama, upayakan dulu dicari. Jangan kemudian memutuskan, oh enggak ada. Bagaimanapun dia orang tua kamu, meskipun telah berpisah dengan orang apa dengan ibu misalnya, namaraqlaw. Ini yang pertama, cari dulu. Ketika namaraqlaw memang betul-betul enggak ada, namaraqlaw fikum, berpindah pada wali yang lebih jauh. Nih, secara urutan namaraqlaw fikum bapaknya. Ya. Ya qul bismillah rahmakumullah. Kemudian namaraqlaw pamannya. Ya, pamannya. Qul bismillah rahmakumullah. Ya. Kalau saudaranya sudah besar namaraqlaw fikum, saudaranya itu lebih dulu nah daripada pamannya. Karena urutannya sama dengan urutannya apa? Urutannya asobah, wallahu alam bisawab. Nih, kecuali anak. Nih, dalam bab kewalian bapak mana yang lebih berhak untuk menikahkan, anak atau bapak? Nih, maka bapak terkait dengan wilayah kewalian amar pernikahan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Nah, tabayyatul qadar subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.